بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Surabaya, dan Roja-Roja di kota-kota lain, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Rai Padang, dan beberapa radio lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sudah sampai pada jenis Tauhid Asma wa Sifat, dan kemarin sekitar dua Jumat yang lalu kita sudah menerangkan manhaj atau kelompok yang menyimpang di dalam memahami asma sifat, yaitu kelompok Jahmiyah beserta sekte turunannya dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Orang-orang atau kelompok yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat secara umum ada dua jenis, dua kelompok. Kelompok pertama disebut Al-Musyabbihah, kelompok kedua Al-Mu'attilah. Secara umum ini, apa itu Musyabbihah? Berasal dari kata syabbaha, yushabbihu tashbihan, fahuwa musyabbihun. Syabbaha itu menyamakan, syabbaha itu menyerupakan. Perbuatan disebut tashbih dengan shin dan ha besar, tashbih. Pelakunya disebut Al-Musyabbih. Lalu diberi huruf tak marbutoh lil mubalaghah, jadilah Al-Musyabbihah. Al-Musyabbihah adalah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama mendengarnya. Caranya, hakikatnya sama. Allah melihat, makhluk melihat, maka melihatnya sama caranya dan hakikatnya, dan seterusnya. Orang yang pertama kali mengatakan perkataan ini adalah orang Syiah Rafidhah, namanya Hisham bin Hakam Ar-Rafidhi. Ada juga Bayan bin Sam'an At-Tamimi. Ada juga yang lainnya. Mereka ini kelompok musyabbihah, pelopornya. Kalangan musyabbihah gulu, Gulu itu lebay bahasa kitanya, berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah sampai seluruh sifat yang oleh Allah dan Rasulnya dinafikan dari diri Allah, mereka tetapkan sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, dinafikan karena mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah karena di dalamnya mengandung unsur aib dan kekurangan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya. Tokoh yang lahir kemudian dari kelompok ini namanya Hisham bin Salim al-Jawaliqi, Daud al-Jawarabi, dan yang lain-lainnya. Tentu saja kelompok musyabihah ini dianggap keliru, sesat, karena bertolak belakang dengan firman Allah. Allah menafikan sifat penyerupaan dengan makhluknya. Allah melarang manusia menyerupakan Allah dengan makhluknya atau mempermisalkan Allah dengan permisalan makhluknya. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sesuatu pun itu umum karena bentuk katanya nakirah, pakai tanwin, tidak pakai alif lam, syai'un dalam konteks nafi. Nafi itu dalam konteks kalimat negatif. Negatif itu kalimat yang memakai kata-kata tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Sesuatu pun itu umum, baik malaikat, manusia, jin, binatang, benda mati atau benda apapun, tidak ada yang menyerupai Allah. Itu Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Dalam surah Maryam ayat 65 Allah berfirman hal ta'lamu lahu sammiya, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Ini disebut istifham ingkari, bahasa kitanya kata kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban itu apa? Retoris. Hal ta'lamu lahu sammiyan, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan dia? Mananya tidak ada. Hal di sini dengan makna nafi, hal di sini dengan makna tidak. Hal min ilahin ghairuh, adakah ilah lain selain dia? Hal di sana maknanya tidak ada. Tidak ada ilah lain selain dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada bagi dia sesuatu pun yang sekufu dengan dia, yang sebanding, yang sama, yang serupa. Dan banyak lagi ayat lain yang maknanya Allah tidak ada yang menyamai, yang menyamai dari kalangan makhluknya dalam hal apapun. Makanya Allah melarang fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu membuat-buat penyerupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, pada hakikatnya dia bukanlah hamba Allah. Dia hanya menyembah berhala yang berupa khayalan dia tentang Allah, bayangan dia tentang Allah. Allah dihayalkan, dibayangkan menjadi sosok tertentu lalu dia sembah. Yang dia sembah itu adalah khayalan dia, bukan Allah yang sebenarnya. Makanya orang itu disebut dengan penyembah berhala, bukan penyembah Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah. An-Nuniyah ini kitab yang berisi bait-bait dan isinya macam-macam, termasuk masalah akidah dan asma wa sifat, tapi berupa bait syair. Dalam kitab An-Nuniyah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lasna nushabbihu wasfahu bisifatina, innal musyabbiha abidul awthan, kalla wala tukhlihi min awsafih, innal mu'attila abidul buhtan. Kata Imam Ibnu Qayyim di bait atau kalimat pertama, di bait pertama yang kita kutip ini, lasna nushabbihu wasfahu bisifatina, kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kita. Innal musyabbiha abidul awthan, karena orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya adalah para penyembah berhala. Berhalanya berupa khayalan, bayangan, gambaran dia tentang Allah yang keliru karena diserupakan dengan makhluknya. Kalla wala tukhlihi min awsafih, sekali-kali jangan demikian, dan jangan pula kamu kosongkan Allah dari seluruh sifat. Menetapkan Allah serupa dengan makhluk tidak boleh, menolak seluruh sifat dari diri Allah juga tidak boleh, karena Allah punya sifat. Orang yang menolak itu disebut mu'attilah. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim, innal mu'attila abidul buhtan, karena kaum mu'attilah para penyembah buhtan. Buhtan itu kejelekan yang direka-reka, keburukan yang diada-adakan. Perbuatan buhtan kepada sesama manusia di antaranya adalah memfitnah orang dengan fitnahan keburukan yang tidak dilakukan oleh orang itu. Kalau orang itu benar-benar berbuat buruk, keburukan itu ada pada amalan dia, lalu kita omong-omongkan ke orang lain, namanya apa? Ghibah. Kalau keburukan yang kita ucapkan tentang orang lain itu sesuai fakta, ada dalam realita, memang orang itu buruk, lalu kita omongkan, apa namanya? Namanya ghibah. Boleh tidak ghibah? Tidak boleh, haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Tapi kalau kita ngomong kejelekan tentang orang lain, keburukan orang lain, tapi keburukan itu tidak ada pada dia, dia tidak melakukan keburukan itu, kita karang-karang untuk menjatuhkan dia. Bahasa kitanya disebut fitnah. Bahasa hadisnya disebut apa? Buhtan. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah, tahu enggak kamu apakah ghibah itu? Lalu beliau menerangkan, dzikruka akhak bima yakrah. Kamu menyebut, membicarakan apa-apa yang ada dalam diri saudaramu, keburukan yang ada dalam diri saudaramu, yang bila dia tahu, dia tidak suka diomongin kayak begitu. Berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, afaraita in kana fi akhihi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau keburukan yang saya katakan itu benar-benar ada pada diri dia? Sesuai fakta, memang faktanya dia begitu, lalu kita omongkan. Boleh apa tidak? Nabi SAW menjawab, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Wa in kana wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Kalau di dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu sudah menggibahi dia. Jadi gibah itu sesuai fakta. Tapi kalau keburukan pada diri orang itu tidak ada, kalau di dalam diri orang itu tidak ada keburukan yang kamu katakan, kamu telah berbuat buhtan kepada dia. Jadi buhtan itu keburukan, kejelekan yang dikarang-karang. Itu buhtan kepada sesama manusia. Buhtan kepada Allah adalah mu'attilah. Orang-orang yang menafikan atau menolak sifat-sifat dari diri Allah. Berkata Imam Ibn Qayyim, innal mu'attilah abidul buhtan. Mu'attilah itu para penyembah buhtan. Buhtan itu keburukan yang dikarang-karang. Bila Allah tidak memilih sifat apapun, maka itu keburukan yang dia lakukan kepada Allah yang dikarang-karang. Ya, maka orang itu menyembah buhtan yang dia ada-adakan. Lalu masih perkataan Imam Ibn Qayyim, wa man syabbaha sifatillah bi sifati khalqihi fahuwa musyabihu lin-nasara alladziina ya'buduna al-masih bin maryam. Siapa orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dia itu serupa dengan Nasrani yang menyembah kepada Isa bin Maryam. Karena Isa adalah makhluk yang real, yang nyata, yang berupa manusia. Makanya mati ketika disalib, disembah. Betapa buruk penyembahan terhadap itu. Saya ngomong ini di komunitas Muslim, untuk sesama Muslim, menjaga akidah Muslim di masjid. Kalau ini keluar, gak tanggung jawab. Pasti ada yang tersungging dengan ini. Maka orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk sama dengan mereka. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab An-Nuniyah, man mathala Allah al-azim bi khalqihi fahuwa an-nasibu li musyrikin nasrani aw attala ar-rahman an awsafihi fahuwa al-kafur wa laysa dha iman. Siapa orang yang menyerupakan Allah yang maha agung dengan makhluknya, maka orang itu terjerumus ke dalam perbuatan syiriknya orang-orang Nasrani. Atau siapa yang mengingkari sifat-sifat dari Ar-Rahman, dia ini kafir yang tidak memiliki iman pada dirinya. Berkata Nuaim bin Hammad, seorang guru Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki ribuan guru, salah satunya adalah Nuaim bin Hammad rahimahumallahu ta'ala. Kata Nuaim, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara, wa man nafa ma wasafa Allah bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu faqad kafara, wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu aw wasafa bi rasuluhu tasbihun. Ini perkataan gurunya Imam Bukhari, Nuaim bin Hammad. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Siapa yang menafikan, menafikan itu menolak, mengingkari. Siapa yang mengingkari, menolak, meniadakan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Allah telah menetapkan sifat itu bagi diri Allah dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Ditetapkan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu kan ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi diri dalam Al-Quran, lalu ditolak. Sungguh orang itu telah kufur. Sebaliknya, ya, tadi dikatakan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kufur, yang menolak sifat-sifat Allah juga kufur. Dan ini menunjukkan wajib menetapkan sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, tapi tidak ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk tentang sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Inilah kelompok pertama yang keliru dalam memahami asma wa sifat, yaitu kelompok apa? Musyabbihah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, mendengarnya sama. Allah melihat, makhluk melihat, melihatnya sama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tangannya sama. Allah punya mata, makhluk punya mata, matanya sama. Itu musyabbihah. Itu kufur. Karena bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Kelompok kedua, kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu tadi menafikan, meniadakan, mengingkari sifat-sifat dari Allah sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah. Padahal sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ada sifat yang tidak dijelaskan dalam Quran tapi diterangkan dalam hadis. Seperti umpamanya Allah tertawa. Dalam Al-Quran tidak ada Allah tertawa, tapi dalam hadis ada dikatakan Allah tertawa. Ingat, tertawanya, makhluk suka tertawa? Iya. Sama tidak tertawanya? Tidak tuh, beda. Jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan binatang saja tertawanya bedanya. Ayam suka tertawa? Mungkin. Apakah kongkorongok kukuruyuk itu tertawa? Wallahu a'lam. Apakah kucing kalau meong-meong itu tertawa atau ngomong? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka tertawa, kita tertawa, tertawanya berbeda. Apalagi Allah dengan makhluknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang. Satu muslim, satu kafir, tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa orang yang kafir masuk surga? Orang muslim dan kafir bertemu di medan perang. Lalu si kafir membunuh sang muslim. Muslim itu masuk surga. Setelah itu si pembunuh taubat dan masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, dia juga ke surga. Dua-duanya ke surga. Allah tertawa. Seperti itu, ya. Jadi ada sifat yang ditetapkan dalam ayat, ada yang dalam hadis. Selama hadis itu sahih, maka ditetapkan sebagai hujjah, termasuk dalam masalah akidah. Nah, Mu'attilah adalah kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Sekalipun sifat itu sudah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, sudah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla, mereka beranggapan, kenapa mereka menolak? Karena mereka beranggapan menetapkan sifat bagi Allah berakibat dua. Akibat pertama, tasbih. Tasbih itu penyerupaan dengan makhluk, bukan tasbih. Kalau tasbih baca subhanallah, tulisannya beda. Ta sin ha. Ya dan ta sin ba ya dan ha tasbih subhanallah. Kalau ini ta shin besar, ba ya dan ha besar, tasbih. Kata mereka, kata Mu'attilah, kata orang-orang yang mengingkari sifat Allah, menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah mendengarkan, makhluk mendengar serupa. Enggak boleh. Kalau Allah melihat, makhluk melihat, sama dong, enggak boleh. Kalau Allah bertangan, makhluk bertangan, enggak boleh, itu tasbih. Itu akibat pertama, kata mereka. Kedua, tajsim. Tajsim itu berjisim. Kata orang Sunda, bungklekan. Bungklekan itu apa ya? Berwujud seperti makhluk. Nah, jadi kelompok Mu'attilah menolak mentah-mentah seluruh sifat dari diri Allah. Allah tidak memiliki sifat. Karena sifat berarti tasbih, berarti niat. Niat mereka, tujuan mereka, maksud mereka menolak sifat Allah itu bagus. Dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Bagus apa tidak niatnya? Bagus. Kalau bagus, kenapa dianggap salah? Caranya mensucikan Allah wajib, harus. Tapi caranya jangan berakibat yang lebih fatal. Menolak sifat berarti menolak ayat yang menetapkan sifat itu. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan, niat yang bagus tidak menghalalkan segala cara. Kam mim muridil khair lay yusibahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang niatnya, tujuannya menginginkan kebaikan, tapi dia tidak meraih kebaikan yang diinginkan. Karena caranya yang salah. Niat yang baik dan benar harus diraih dengan cara yang baik dan benar. Tidak boleh niatnya membangun masjid, membangun pesantren, caranya maling. Caranya ngerampok, caranya nipu. Keuntungannya dipakai untuk membangun masjid. Niatnya bagus, tapi caranya kok keliru. Yang dinilai itu cara. Kalau caranya salah, keliru. Kalau caranya benar, tinggal dilihat niat. Cara benar, niat salah, salah. Sholat benar apa enggak? Benar, tapi niatnya riya, diazab. Fawailul lil muslim. Jadi kalau niat salah, cara apapun sudah jadi salah, walaupun caranya benar. Tapi kalau niatnya benar, tidak langsung diterima kecuali setelah caranya juga benar. Niat benar, cara salah, keliru. Nah, seperti Mu'attilah ini, niatnya, tujuannya, maksudnya benar, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Enggak mau menjadi seperti musyabbihah tadi. Ini musuh grotnya musyabbihah. Kalau musyabbihah menyamakan Allah dengan makhluk, kalau ini anti menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu bagus. Cuma caranya kok kebablasan. Menolak seluruh sifat dari diri Allah Azza wa Jalla. Jadi antara musyabbihah dengan Mu'attilah berada di pihak yang bertolak belakang. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Dan Ahlus Sunnah, manhaj salafus saleh berada di tengah-tengah. wasat nanti, seperti kita akan bahas nanti ya. Inilah madhab Mu'attilah. Madhab Ta'til ini diambil dari prinsip keyakinan Yahudi, orang-orang musyrik, dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in itu para penyembah apa? Bintang-bintang di langit. Itu awalnya Yahudi, orang-orang musyrik, para penyembah Sabi'in itu jelas-jelas mereka itu Mu'attilah. Dan orang yang pertama kali di kalangan umat Islam mengembangkan pola fikir ini namanya Ja'ad bin Dirham, sekitar abad kedua Hijriah. Lalu pola pikirnya ini diserap oleh muridnya namanya Jaham bin Sofwan, lalu dikembangkan. Lalu pola fikir seperti itu dinisbatkan kepada diri Jaham bin Sofwan, disebutlah dengan pemahaman Jahmiyah. Inti pemahaman Jahmiyah adalah menolak sifat-sifat dari diri Allah Azza wa Jalla. Lalu pola pikir Jahmiyah ini diadopsi oleh sekte lain dalam umat Islam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan kaum filsuf, orang-orang yang menetapkan kebenaran menurut versi mereka dengan akal, bukan bertitik tolak dari wahyu. Dan taktil mereka bertingkat-tingkat, tidak sama. Setidaknya ada tiga tingkatan. Mulai dari yang tertinggi, yang terparah, sampai yang terendah, yang agak parah. Tingkatan pertama yang super parah adalah kelompok Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya nama, punya sifat, dianggap serupa dengan makhluk. Maka diingkari dengan akal. Ini yang pertama. Kelompok kedua yang di bawah itu kadar penyimpangan atau kesatannya adalah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, mereka masih menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi nama itu kosong dari makna. Kalau Ahlus Sunnah menyatakan setiap nama Allah mengandung makna yang menjadi sifat bagi Allah. Nama Allah Rahman, dalam Rahman terkandung sifat rahmah. Itu nama Allah sekaligus sifat Allah. Allah itu salah satu sifatnya adalah Sami' As-Sami, artinya mendengar. Itu nama Allah sekaligus sifat yang diambil dari makna As-Sami, mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Sifat mendengar tidak boleh dinafikan, ditolak, walaupun dengan alasan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa sadar nih orang-orang Jahmiyah, termasuk orang Mu'tazilah, menolak sifat yang Allah tetapkan dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Penolakan itu menjerumuskan mereka kepada penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Kalau Allah tidak mendengar, apa istilah bagi tidak mendengar? Tuli, ya. Allah itu As-Sami, kata Mu'tazilah, tapi tidak mendengar. Namanya aja Sami, tapi tidak mendengar. Apa sebutan bagi yang tidak mendengar? Tuli. Dan itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Mana yang lebih mulia, lebih tinggi? Yang mendengar atau yang tuli? Tentu saja yang mendengar. Jadi Mu'tazilah Perbedaannya dengan Jahmiyah, kalau Jahmiyah enggak ada nama, enggak ada sifat. Kalau Mu'tazilah ada nama tapi enggak ada sifat. Makna nama itu kosong, mujarrad anis sifat. Kosong dari sifat dan tidak ada makna. Ini tingkatan yang kedua. Sama sesat, tapi kadar kesatannya lebih enteng dibanding Jahmiyah. Tingkatan ketiga yang lebih rendah lagi. Lebih rendah kadar penyimpangannya. Asyairah. Di mana Asyairah? Mereka menetapkan beberapa sifat saja. Berawal 6 sifat. Mikir lagi, tambah 7 sifat. Mikir lagi, tambah 9 sifat. Mikir lagi, tambah 13 sifat. Akhirnya ditetapkan 13 sifat. Dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung ketetapan ini. Ayatnya betul mendukung itu. Tapi manhaj, metodologi penetapan sifat itu pertama oleh akal. Makanya nambah dari 6, kemudian 7, 9, 13. Akal yang menetapkan, lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung ini. Ayatnya benar, hadisnya benar, dan istidlalnya benar. Penerapan dari ayat dan hadis itu benar. Kalau benar, kenapa disalahkan? Pertama, metodologinya menetapkan dulu dengan akal, ayat dan hadis dipakai penguat. Kedua, kok hanya 13? Sifat-sifat Allah yang lain kemana? Mereka menetapkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, terus sampai 13. Sifat Allah yang lain yang diterangkan dalam ayat, dalam Al-Asmaul Husna kemana? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu sifat Allah apa bukan? Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dibaca dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah bukan? Iya. Ada enggak dalam sifat 13? Tak ada. Dikemanakan? Lalu yang mengemukan ini kenapa disebut Asy'ariyah, sebab yang menemukan, yang merumuskan pertama namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Ali Al-Asy'ari, ya. Ali Al-Asy'ari, murid sekaligus anak tiri dari Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai Mu'tazilah tadinya. Makanya Ali Al-Asy'ari ini 40 tahun dari kehidupannya berfaham Mu'tazilah, sama seperti ayah tiri sekaligus gurunya. Tapi setelah itu dia berpikir, keliru kalau Allah enggak punya sifat. Pasti Allah punya sifat. Lalu dia tetapkan sifat-sifat itu dengan akalnya, dicari ayat yang menguatkannya. Makanya disebut dengan pemahaman Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Terus di antar muridnya ada nama Imam Al-Maturidi, pindah setelah belajar, dikembangkan lagi jadi sifat 20. Nah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah tapi menolak sifat selain yang 20 sifat. Selain yang 13 sifat mereka tolak. Entah dikemanain. Maka inilah yang kemudian oleh para ulama dianggap sebagai kekeliruan atau penyimpangan, karena menolak sebagian besar dari sifat-sifat Allah. Kok cuma 13? Sisanya dikemanain? Kok tidak diakui? Padahal ayatnya jelas, gamblang, hadis juga banyak. Para ulama sebelumnya menetapkan itu seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka tolak? Inilah tiga kelompok Mu'tazilah. Menolak sifat Allah baik seluruhnya seperti Jahmiyah, termasuk nama ataupun ada yang menetapkan nama tapi menolak seluruh sifat seperti Mu'tazilah, dan ada yang menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian sifat lain seperti Asy'ariyah. Syubhat atau hujjah, alasan, dalil yang dipakai oleh mereka sudah ditetapkan tadi, bahwa menetapkan sifat bagi Allah berakibat tasbih. Kalau dikatakan Allah punya sifat, berarti menyerupakan dengan makhluknya. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai, maka Allah tidak punya sifat kecuali satu, satu-satunya sifat, yaitu Allah Esa. Allah itu Esa, tunggal, satu, tidak ada yang menyerupai dalam hal nama dan sifat. Semua sifat ditolak selain sifat Esa. Lalu mereka istilahkan sifat Allah yang Esa ini dengan tauhid. Tauhid menurut pemahaman mereka adalah mengesakan Allah dalam bentuk menolak seluruh sifat Allah dari dirinya. Sama istilahnya tauhid, tapi maknanya berbeda. Kalau kita tauhid itu mengesakan Allah dalam hal ibadahnya. Kalau tauhid menurut versi Mu'tazilah mah artinya menolak sifat-sifat lain selain Esa, itu saja. Ini salah satu di antara al-usul khamsah, di antara lima pola pemikiran pokok Mu'tazilah. Salah satunya adalah tauhid. Tapi makna tauhid, tauhid itu agung, istilah yang luar biasa. Tauhid itu mengesakan Allah. Tapi makna tauhid menurut kalangan Mu'tazilah artinya menolak sifat-sifat lainnya bagi Allah selain Esa. Maka jelaslah taktilnya mereka. Taktil itu menolak, meniadakannya sifat Allah dari diri Allah menurut pemakaran mereka dengan niat yang benar dan bagus, yaitu mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk menurut mereka. Berdasarkan hal itulah, maka di kalangan mereka ada dua sikap yang menjadi sikap khusus. Pertama, ada di kalangan mereka yang bersikap al-imanu bi-alfadhiha wa tafidu ma'aniha bi-ayyaskutu an tafsiriha وَيُفَوِّضُوهُ إِلَى اللَّهِ مَا نَفِي دِلَالَتِهَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ السِّفَاتِ وَسَمُّوا هَذِي الطَّرِقَةِ طَرِقَةُ السَّلَفِ وَقَالُوا هِيَ أَسْلَمُ. Pertama, di kalangan mereka ada yang mengimani lafad-lafad dari nama-nama Allah. Maknanya ditafwid. Makna dari nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang sejenisnya ditafwid. Arti tafwid adalah mereka tidak mau memahami maknanya dan menyerahkannya itu kepada Allah sambil menafikan apa atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Apa nama Allah As-Sami? Apa arti As-Sami? Maha mendengar. Sifat mendengar itu mereka tolak. Ya Allah As-Sami, As-Sami biduni sama. As-Sami tapi tidak ada pendengaran, tidak mendengar. Kata mereka begitu. Kan anehnya, tapi nyata. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi menolak makna yang terkandung dalam nama itu. Dan anehnya lagi, mereka menamai cara itu, cara tersebut, menetapkan nama lafadznya, menolak makna yang mencakup sifat yang terkandung di dalamnya, cara seperti itu mereka katakan cara salaf. Lalu mereka menyatakan hiyal aslam, ini yang lebih selamat. Sudah, karena Quran menyebut Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, ya itu enggak boleh kita tolak. Tetapkan tapi tanpa makna. Karena kalau difahami dengan makna berakibat tasbih, kata mereka. Sudah, Allah maha mendengar tapi tidak mendengar. Engkau maha mendengar tapi tidak mendengar. Allah al-basir tapi tidak melihat. Itu Allah al-qadir tapi tidak berkuasa dan seterusnya. Allah memiliki apa namanya mutakallim tapi Allah tidak berbicara. Seperti itulah. Terus disebut hadza thariqatus salaf wa hiya al-aslam. Dan ini lebih selamat. Sikap kedua. Ini yang banyak dilakukan. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin termasuk di Indonesia. Yaitu apa? Mereka tidak berani menolak nama Allah, tidak berani menolak sifat Allah. Terus yang mereka lakukan apa? Sarfu hadhi nusus an madluliha ila ma'anin ibtada'uha. Mereka itu merubah makna dari lafaz-lafaz itu kepada makna lain yang mereka ada-adakan oleh akal mereka. Karena kalau tidak dirubah maknanya, berakibat tasbih. Contoh, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak, menetap di sana, di atas arsy. Mereka tidak mengingkari lafaz istiwa. Tidak mengingkari maknanya, ada makna. Tapi kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, ini akal mereka yang jalan nih. Pertama, serupa dengan makhluk. Tegak. Makhluk juga tegak, gak mungkin. Kedua, ada kesan Allah butuh arsy, menurut akal mereka. Akal yang dangkal juga ya. Apakah kalau Allah di atas arsy pasti butuh kepada arsy? Ya tidak ya. Hanya menunjukkan keberadaan Allah aja di atas arsy. Jadi kata mereka, kalau itu dikatakan benar istiwa tegak pertama serupa dengan makhluk, yang kedua berarti butuh arsy. Ketiga, kalau Allah istiwa di atas arsy menempati arsy, berarti arsynya lebih besar. Itu akal mereka jalan sendiri tuh. Entah kenapa akalnya kesananya. Padahal sering saya jelaskan, sesuatu yang ada di atas tidak selalu lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak selalu yang di atas itu membutuhkan yang di bawah. Tidak selalu yang di atas itu menempel terhadap yang di bawah ya. Tuh, lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah lampu itu berada di atas lantai? Apakah lampu itu membutuhkan lantai? Tidak. Apakah lampu itu lantainya lebih besar dari lampu? Iya, itu namanya. Jangan itu apa ilustrasinya? Awan berada di atas gunung. Apakah awan itu menempel di atas gunung? Tidak. Apakah awan itu butuh gunung? Tidak. Apakah gunung itu lebih besar dibanding awan itu? Tidak. Awan lebih besar daripada gunung. Jangankan gunung, sekota atau beberapa negara terlingkupi oleh awan. Kalau di Eropa musim dingin, beberapa negara, puluhan ratusan negara tertutup oleh awan tebal. Matahari tidak bisa tembus itu cahayanya. Makanya waktu winter di sana kayak gini nih, kayak maghrib, hampir maghrib. Walaupun tengah hari, lampu tetap menyala. Karena matahari tidak masuk, menembus awan yang tebal. Ya. Tapi orang dasar akalnya terbatas. Kalau Allah istiwa di atas arasy, Oh, berarti arsy lebih besar dari Allah. Entah kenapa akalnya mikirnya sependek itu ya. Awan itu berada di atas gunung. Oh, berarti gunung lebih gede dari awan. Apa begitu? Enggak. Enggak ada hubungan antara ukuran awan dengan ukuran gunung. Enggak ada hubungan apakah awan itu nempel menempati gunung. Enggak. Itu awan dengan gunung. Apalagi Allah berada di atas arsy-Nya. Tidak berarti istiwanya Allah persis sama dengan istiwanya makhluk. Enggak. Laisa kamitsli syai'un. Tidak berarti Allah butuh kepada arsy seperti awan yang terletak di atas gunung. Apakah awan itu butuh gunung? Enggak. Tidak berarti arsy-Nya lebih besar daripada Allah sebagai sebab sebagai tempat duduknya Allah. Enggak. Nah, jadi mereka mentasrif. Mentasrif artinya merubah makna. Istawa jadi istaula, menguasai, ya. Tangan Allah artinya kekuasaan Allah, yadullahi fawqa aidihim. Lalu sifat istiwanya ditolak. Sifat tangannya ditolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Kita balik tanya, kalau enggak punya tangan, serupa enggak dengan makhluk? Tetap serupa. Ada enggak makhluk yang tidak bertangan? Banyak. Ada manusia yang tidak bertangan? Ada, buntung, lebih rendah daripada yang bertangan. Jangan dikira kalau menolak sifat tangan dari diri Allah berarti mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Justru menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Banyak makhluk yang tak bertangan. Tajri bi ayunina. Perahu Nabi Lut itu, Nabi siapa? Nabi Nuh itu berlayar di bi ayunina, dengan pandangan mata kami. Allah punya mata. Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Lalu ditolak, kalau Allah punya mata sama dong dengan makhluk. Enggak, Allah enggak punya mata. Loh, kalau enggak punya mata apa enggak sama dengan makhluk? Banyak makhluk yang tak bermata, lebih rendah. Loh, kalau umpamanya Allah punya mata sama dengan makhluk, sama di mananya? Matanya berbeda. Berbeda apa? Segala-galanya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, berdasarkan hal itulah yang mereka lakukan adalah merubah makna kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz itu dengan makna yang mereka ada-adakan oleh otak mereka sendiri. Ini disebut thariqatu ta'wil, cara ta'wil. Dan itu mereka istilahkan dengan thariqatul khalaf, metode khalaf. Jadi kalau metode salaf menetapkan lafad dari nama, ya, tapi enggak ada arti kosong, itu metode salaf kata mereka. Kalau metode kholaf adalah menetapkan nama tetapi maknanya dibelokkan kepada makna lain agar Allah dianggap tidak serupa dengan makhluk. Metode ini disebut metode ta'wil dan disebut dengan sebutan metode khalaf. Lalu mereka katakan hiyal a'lam wal ahkam. Metode khalaf lebih a'lam dan lebih ahkam. A'lam itu berilmu, ahkam itu lebih kokoh, lebih kuat. Mereka katakan tariqatu salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wal ahkam. Metode salaf a'lam lebih didasarkan pada ilmu, metode khalaf lebih metode salaf lebih selamat, metode kholaf lebih didasarkan pada ilmu dan lebih kokoh. Ilmu yang dimaksud adalah hasil olah fikir otak mereka. Loh, ini adalah perkataan yang kontradiksi. Karena apa? Kalau dikatakan metode salaf aslam lebih selamat, metode khalaf lebih berilmu dan lebih ahkam, bagaimana mungkin yang didasarkan pada ilmu dan lebih ahkam tapi tidak selamat, tidak lebih selamat? Kalau lebih selamat pasti lebih didasarkan pada ilmu dan lebih kokoh. Tidak mungkin kalau didasarkan pada kebodohan bisa selamat. Tapi itulah kalimat yang mereka bikin-bikin. Akhirnya mereka berbenturan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, inilah dua sikap di kalangan para mu'attilah. Bagaimanakah koreksi dari para ulama as-salafus soleh kepada mereka? Jadi pola pikir ini dari zaman baheula mula sudah muncul. Bukan hanya sekarang, sekarang ini hanya para turunannya aja pelanjut. Dan dari zaman baheula mula sudah muncul bantahan yang telak dari kalangan para ulama. Makanya bantahan kita kepada mereka tinggal mengutip, ini pengulangan. Mengutip bantahan para ulama kepada mereka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari ini kami pergilirkan waktunya di kalangan manusia. Apa yang terjadi sekarang pernah terjadi zaman baheula, zaman dahulu. Dan realita dari sejarah kehidupan manusia sudah menyatakan bahwa bantahan para ulama kepada pihak yang menyimpang ini begitu telak. Kitab-kitabnya berjibun, ya. Tinggal membuka, kita sampaikan. Waraddu ala syubhatihim. Adapun bantahan terhadap syubhat mereka. Pertama, la raiba anna at-tamtsil qad nataqa al-Qur'an al-Karim binafihi 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, menolak kelompok musyabbihah. Apa arti musyabbihah? Menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal sifat. Tidak diragukan lagi Al-Qur'an melarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayatnya sudah kita terangkan tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia? Terus fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala tadribu lillahi al-amsal. Itu ayat-ayat yang melarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi selain Allah menafikan, melarang menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah tidak diragukan lagi, tidak samar lagi menetapkan beberapa sifat bagi dirinya. Ketika Allah melarang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, coba lihat kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini mengandung dua hal, mengandung nafi dan mengandung isbat. Nafi itu meniadakan, menolak. Isbat itu menetapkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, ini menafikan, meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan sifat penyerupaan dengan makhluk. Allah enggak serupa dengan makhluk. Ini nafi. Wa huwas samiul basir, dan Dia mendengar dan melihat. Ini isbat. Isbat itu apa? Menetapkan sifat mendengar dan melihat. Ayat ini dengan gamblang menyatakan bahwa Allah memadukan antara nafi dan isbat dalam hal sifat. Ada sifat-sifat yang ditolak, dinafikan, ada sifat yang ditetapkan. Dua-duanya itu harus diterapkan. Allah banyak menolak beberapa sifat dirinya. Contoh, penyerupaan. Ditolak tadi dalam beberapa ayat. Contoh, Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hamba. Sifat zalim ditolak dari diri Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan bersikap zalim atas diriku. Aku enggak mungkin zalim kepada hamba-Ku, ditolak. Sifat suka tidur dan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tertidur. Sifat tidur, sifat ngantuk oleh Allah ditolak dari dirinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah mah tidak pernah memungkiri janji. Sifat ingkar janji oleh Allah ditolak dari diri. Jadi ada banyak sifat yang oleh Allah ditolak. Maka kita pun wajib menolak, meniadakan, mengingkari semua sifat-sifat tadi dari diri Allah. Karena Allah juga menolaknya. Di sisi lain Allah menetapkan beberapa sifat dari dirinya. Menetapkan beberapa sifat bagi dirinya. Ya, seperti dalam surah Al-Hasyr yang tadi dikemukakan. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabir dan seterusnya, itu sifat, nama sekaligus sifat bagi dirinya. Itu Allah tetapkan dan Allah lebih tahu tentang dirinya, lalu Allah memperkenalkan beberapa nama dan sifat dirinya kepada kita. Maka wajib kita menetapkan sifat-sifat itu bagi diri Allah. Tapi kan kalau menetapkan sifat berarti menyerupai dengan makhluk. Ya tidak. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk, istilah mengetahuinya sama, caranya, hakikatnya berbeda. Kita mengetahui, semut mengetahui. Kita mengetahui ada gula dengan cara gimana? Dengan cara dilihat, oh ini gula, dipegang, dicicipi, manis ini gula. Itu cara kita mengetahui adanya gula. Sekarang semut, bagaimana cara mengetahui adanya gula? Apakah seperti kita? Tidak, mereka tidak harus melihat, tidak harus mencicipi. Ya, di mana ada gula, di sana ada semut. Taburkan saja gula pasir, atau gula merah, atau apa yang manis lah ya. Kopi yang bergula, kolak, tumpahkan. Biarkan beberapa saat. Tiba-tiba semut entah dari mana atuh ya. Ngabring, ngalut, ngabandalut, beriring-iringan. Tak, tiba-tiba mengerumuni itu. Bagaimana sih cara semut mengetahui adanya gula? Sama gak dengan kita? Tidak sama. Apakah mereka dengan cara melihat? Tidak. Dengan cara gimana atuh? Gak tahu saya. Mungkin punya antena gitu ya. Ya antena ini. Jadi mungkin gula itu terpantau oleh satelit. Oleh satelit dikirim ke antena semut. Oh. Dan saya mah kaget itu, saya pengalaman. Suatu saat saya dari Jakarta ke Indramayu. Pakai mobil. Pakai Pantura. Ngebut. Dulu masih muda. Bawa soft drink yang manis, tumpah di dashboard, uluh tumpah, udah terus saja maju, dilap. Gak berapa lama entah dari mana semut breng, padahal lagi maju itu teh. Kan gak mungkin dari luar masuknya, udah gak akan kekejar itu. Mungkin ada semut ngumpet di jok-jok mungkin gitu ya. Tahu ada yang manis, ngerubutin itu. Itu makhluk dengan makhluk. Cara mengatur sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khalik. Begitu juga mendengar. Begitu juga melihat. Begitu juga berbicara. Begitu juga istiwa atau tegaknya Allah di atas aras. Dan semua sifat-sifat lain. makna berbicaranya, makna mendengarnya sama, tapi hakikat dan kaifiat, hakikat dan caranya berbeda. Makna mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara, itu makna mendengar kan? Kita mampu menangkap suara, Allah mampu menangkap suara. Gimana caranya? Berbeda. Kita tahu bagaimana mendengarnya kita. Kita tidak tahu bagaimana mendengarnya semut. Kita tidak tahu bagaimana mendengarnya kelelawar. Konon ya. Saya belum pernah bertanya. Kelelawar bisa menangkap apa suara dari radio tanpa harus mendengarkan radionya, ya enggak? Suara saya ini disebarkan oleh radio. Kalau kita mau mendengar di rumah harus ada alat penangkap frekuensi baru tek frekuensinya tepat baru keluar suara baru kita bisa mendengar. Tapi tanpa radio kita nggak bisa. Konon katanya kelelawar bisa, betul apa benar? Yang kita pelajari di SD begitu ya, kita tidak bisa menangkap suara dengan frekuensi di bawah 20 kH atau di atas 20 ribu kH. Radio tarbiyah sunnah berapa kH? 1476 kHz. Jadi di atas 20 ribu hertz. Di atas 20 ribu kita nggak bisa dengar. Kelelawar bisa. Itu yang kita dengar di pelajaran dahulu ya. Dengan kemampuan mendengarnya itu, si kelelawar bisa mengetahui posisi benda-benda di sekitar. Dia cukup mengepakkan sayapnya. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Lalu kalau ada benda, maka gelombang itu mengenai benda itu dan mantul kembali kepada dia. Lalu dia mendengar, oh ada benda di sini. Tahu gak akan nabrak dia. Dan hebatnya lagi, tahu apakah benda ini makanan, buah, bohlam, pohon, tiang listrik, dia bisa membedakan. Entah gimana caranya, hanya dengan pendengaran. Gak pernah kita melihat kalong salah sasaran, disangkanya buah, ternyata bohlam. Uluh, teas, panas, kesetrum, gak pernah ya. Bahkan kelelawar kalong itu bisa membedakan mana buah yang matang, manis, dan mana yang masih mentah. Hanya dengan telinganya. Kita mah gak bisa begitu. Itu makhluk dengan makhluk. Cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Samakah kita dengan kelelawar? Tidak. Tapi kan kelelawar mendengar, kita mendengar. Iya, mendengar makna mendengar dalam arti mampu menangkap suara sama. Tapi bagaimana menangkap suaranya, mendengarnya berbeda antara kita dengan kalong. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walhasil menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang memang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri tidak selalu bermakna menyerupakan. Sama kalong mendengar, kita mendengar, oh kita sama dong dengan kalong. Beda mendengarnya, iya, tapi caranya, hakikat mendengarnya, kemampuan mendengarnya jauh berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bantahan kepada syubhat mujassimah, ya. Terus bagaimana bantahan kepada mu'attilah, kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Waktu untuk menjelaskan sudah cukup dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Fawas, putus. tanya jawab di sini. Tapi kita buka tanya jawab dengan hadirin saja di sini karena lost contact atau masih ya. Masih nyambung tapi ada gangguan teknis untuk komunikasi dengan pendengar dan pemirsa. Ada berapa pertanyaan yang sudah masuk? Duh, ya mas surat. Ustaz, saya pernah ditanya oleh teman saya, di manakah Allah berada sebelum Allah menciptakan arsy? Ini pertanyaan yang dicari-cari, yang enggak ada manfaatnya. Mengetahuinya tidak menambah iman, tidak tahunya tidak mengurangi iman. Ini sekedar pertanyaan yang diada-adakan untuk mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Ya, itu seperti sekarang. Saya berada di depan meja di sini. Pertanyaan, sebelum meja ada, saya ada di mana? Kan seperti itu ya. Jadi kalau arsnya belum ada, berarti belum ada makhluk. Sebab makhluk terbesar yang pertama kali Allah ciptakan adalah ars. Langsung Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum arsy ada berarti tidak ada makhluk. Bagaimana mungkin sebelum adanya makhluk kita bisa menerangkan keberadaan Allah? Kita bisa menerangkan keberadaan sesuatu kalau ada bandingannya. Saya ada di samping lampu. Kalau lampunya tidak ada, gimana saya bisa menerangkan keberadaan saya? Tidak ada, ya. Sebelum arus ada, berarti tidak ada makhluk. Lalu bagaimana kita menerangkan keberadaan Allah berada di mana? Nah, setelah Allah menciptakan arus dan menciptakan seluruh makhluk di bawah arus. Arsy itu makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Allah berada di atas arsy berarti di atas seluruh makhluknya. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Ali. Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kita bisa mengatakan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arsy, setelah ada makhluknya, setelah ada arsy. Terus arsynya tidak ada, makhluknya tidak ada. Di mana Allah? Bagaimana kita bisa menggambarkannya? Tetap Allah ada, tanpa bisa dideskripsikan keberadaannya di arah mana, di tempat mana. Baru kita bisa deskripsikan setelah ada perbandingan. Sekarang arus ada, makhluk ada, Allah berada di atas arus, di atas seluruh makhluknya. Makanya naik seluruhnya kepada Allah, ruh naik ke atas langit, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yarfau ilaih, naik ke atas Allah. Para malaikat setelah ditugaskan di muka bumi, naik. Kalau naik itu kemana? Ke atas. Termasuk Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil dalam peristiwa Isra Mi'raj, kemana? Ke atas. Itu menunjukkan Allah memang berada di atas. Sekalipun Allah berada di atas arsy, tapi Allah mengetahui semuanya. Khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam, thumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah, Allah ya yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Setelah itu dia istiwa di atas ars. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia tahu apa yang turun dari langit dan dia tahu apa yang naik ke langit. Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi pertanyaan tadi adalah sebenarnya syubhat untuk ngalilir hungkul ke orang, bikin kita pusing tanpa ada makna kecuali menanamkan syubhat, keraguan-keraguan terhadap sifat istiwanya Allah di atas ars, ya. Wallahu a'lam. Apa boleh menggunakan filsafat untuk teknologi modern bukan untuk agama? Saya pikir teknologi bukan untuk, bukan oleh filsafat, tapi oleh ilmu sains, ilmu teknologi, oleh IT. Filsafat bukan berbicara tentang umumnya, ya, bukan berbicara tentang teknologi, tapi berbicara tentang konsep hidup, tentang keyakinan, tentang perasaan, tapi bertumpu pada akal. Maka filsafat bukan ilmu yang menjadi alat untuk memahami teknologi. Teknologi ada ilmunya tersendiri. Ada IT, ada teknologi tentang informasi, bidang IT ada. Ada teknologi tentang pesawat terbang, khusus ilmu tentang pesawat terbang, bukan ilmu filsafat. Filsafat lebih menjurus kepada konsep hidup, sehingga lari kepada pemahaman dan keyakinan, kepada agama, ya. Makanya banyak filsafat digunakan sebagai alat untuk memahami agama, dan ini alat yang keliru, yang salah. Kalau ilmu kedokteran ada ilmunya tersendiri, tentang teknologi ada ilmu tersendiri, tentang ekonomi ada ilmu tersendiri, tentang agama ada ilmu tersendiri, ada ilmu tafsir untuk membahas Quran, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, dan seterusnya. Tapi itu alatnya. Tapi kalau agama dibedah oleh teori ekonomi, bakal keliru. Agama dibedah oleh teori sosial, bahkan keliru. Agama dibedah oleh ilmu filsafat, bakal keliru, sebab bukan alatnya, ya, bukan alatnya. Apakah Asmaul Husna yang 99 sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini perlu dirinci. Sudah kita terangkan nama-nama bagi Allah tidak terhitung. Tidak ada yang tahu jumlah yang sebanyak, lebih dari 99. Berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda, siapa orang yang mengalami gundah gulana, resah gelisah, lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka biismin, ya, Allahumma inni as'aluka bikuli ismin samaita bihi nafsaka, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada engkau dengan menyebut seluruh nama yang engkau telah menamai dirimu dengan nama itu. Terus au anzaltahu fi kitabih, atau nama yang engkau telah turunkan dalam kitabmu, au allamtaha ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada makhluk, terus awista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Yang lain selain Allah enggak tahu, malaikat, para nabi, apalagi kita. Jadi nama Allah tidak terbatas. Itu yang pertama, wajib diyakini begitu. Adapun 99 nama Asmaul Husna diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Makna hadis ini bukan hasr, bukan membatasi jumlah Asmaul Husna ada 99. Makna hadis ini adalah di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa, mengihsa itu memahami maknanya, meyakini kandungannya, dan mengaplikasikan isinya dalam kehidupan, orang itu akan masuk surga. Jadi di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama. Nama itu siapa yang memahami, meyakini dan menerapkannya, dia dijamin masuk surga. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dua hadis tadi, yang tadi riwayat Muslim, yang ini juga Muslim, dua-duanya sahih, tidak berbenturan tapi saling melengkapi. Nama Allah sangat banyak, tak terhitung, yang hanya Allah yang tahu. Tapi di antara sekian banyak nama itu ada 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu, dia masuk surga. Cuma tidak ada hadis yang sahih apa saja rincian dari 99 nama. Ada hadis seperti yang diterangkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang sudah kita bahas. Ada hadis tentang 99 nama itu, tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena ini menyangkut masalah Tauhid, ya. Tapi semua nama-nama Asmaul Husna yang 99 dalam hadis dhaif tadi, betul-betul itu adalah nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, bagaimana jika kita berguru pada seorang ustaz yang beranggapan bahwa Allah itu dia istiwa di atas aras, bukan istawa atau mentakwil ayat. Apakah kita harus meninggalkan ustaz tersebut? Kita bisa lihat tadi melakukan takwil kepada ayat-ayat tentang sifat Allah mengakibatkan diingkarinya sifat Allah tersebut, dan itu ta'til, dan ta'til penyimpangan dalam masalah tauhid, bukan kecil kekeliruannya. Kita belajar ke orang yang pakai itu, mau enggak, rela enggak pemahaman akidah tauhid kita tentang Allah keliru? Kalau mau, mama enggak aja. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu wad-din, fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama, perhatikan oleh kamu dari siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau sudah diketahui penyimpangan akidahnya, bahkan tauhidnya keliru dengan kekeliruan yang fatal, terus kita kekeh ngaji, gimana coba? Bisa kita bayangkan, ya. Dan ini hanya salah satu penyimpangannya. Manhaj atau tariqatul faham lil kitab, cara memahami Quran Sunnah, itu keliru. Hanya ditemukan 1-2 contoh keliru, yang tidak tertemukannya, tidak terpantaunya jauh lebih banyak. Berdasarkan hal itu, maka berisiko kalau umpamanya kita belajar kepada orang yang mentakwil ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Orang seperti itu lebih dominan akalnya. Dia umpamanya membahas sesuatu, oh lihat, perhatikan ayat ini, surat anu ayat sekian, baris kesekian, dari ayatnya turun ke ayat ini berkaitan, dari ayatnya turun lagi ke sini, yang mengaitkan, yang menurunkan ayat ini ke ayat itu siapa? Otak dia, ro'yu dia. Bukan begitu cara menafsir Al-Quran. Kalau mau menafsir Al-Quran, ayat ini bedah, ya. Ayat ini maknanya menurut ulama anu dalam kitab tafsirnya, silakan sebut juz sekian, halaman sekian, baris sekian, warnanya hijau dan kuning, mengatakan begini, begini, begini. Ketika Nabi membahas hadis, hadis ini maknanya, bukan kata saya, menurut saya hadis ini begini, lalu turun dari hadis ini ke hadis itu. Enggak. Hadis ini menurut para ulama, Imam An-Nawawi dalam kitabnya anu, juz sekian, halaman sekian, baris kesekian, di pojok, di kiri, kanan, atau di tengah, menerangkan begini, begini, begini. Bagus. Kalau mengutip ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ketika kepandaian, kepintaran, kekuatan hafalan merasa cukup dengan semua itu untuk berijtihad, padahal belum memenuhi persyaratan, itulah yang membahayakan pemahaman dia dan membahayakan umat. Ya, berdasarkan hal itulah, ngajilah kepada orang-orang yang ketika ngaji selalu merujuk, membahas kitab, ya, mengutip para ulama dalam kitab-kitab mereka, ditambahkan kepada penjelasan dari materi yang sedang kita bahas, itu aslam wa a'lam wa ahkam. Lebih selamat, lebih didasarkan pada ilmu, dan lebih kokoh, lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.